ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمنا ورحمكم الله. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tidak lupa kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan berusaha menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-78. الحديث الثامن والسبعون اتقاء فتنة الدنيا وفتنة النساء. Yakni berlindung dari fitnahnya dunia dan fitnahnya wanita. Hadis yang ke-78 boleh membawakan sebuah hadis yang mendorong untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya dunia dan fitnahnya wanita. Qala rahimallahu taala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innad dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad dunya hulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian penguasa di atasnya, menjadikan manusia sebagai penguasa di atas dunia ini. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, maka Allah akan melihat bagaimana kalian akan berbuat, bagaimana kalian akan berbuat di atas dunia ini. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا, maka takutlah terhadap dunia. وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, dan takutlah terhadap wanita. yakni takutlah terhadap fitnahnya dunia dan takutlah terhadap fitnahnya wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa, karena sungguhnya fitnah yang pertama-tama menimpa bani Israil adalah fitnahnya wanita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, qala rahimallahu taala akhbar sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi bihalid dunya wa ma hiya alayhi min al-wasf alladhi yurawwiqu an-nadhirina waz-za'iqin. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang keadaan dunia dan tentang apa-apa yang ada di atasnya dari berbagai sifat yang memukau orang-orang yang melihat, yang memukau orang-orang yang merasakannya. Orang yang melihat indahnya dunia, orang yang merasakan manisnya dunia akan terpukau dengan apa yang mereka lihat atau yang mereka rasakan. Tsumma akhbar anna Allah ja'alaha mihnatan wa ibtila'an lil ibad. Kemudian beliau mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya, yakni menjadikan kenikmatan dan keindahan dunia itu sebagai mihnah, sebagai ujian, wa ibtila'an lil ibad, sebagai ujian dan cobaan bagi hamba-hamba ini. Thumma amara bi fi'li al-asbab allati taqiya min al-wuqu'i fi fitnatiha. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang bisa menjaga atau melindungi diri dari terjatuh kepada fitnahnya. Rasulullah menggambarkan, mengkhabarkan fitnahnya demikian bahwasanya semua itu adalah ujian, dan Rasul memerintahkan untuk melakukan sebab, yakni apa? Yakni dengan bertakwa, dengan menjaga diri dari fitnahnya dunia dan fitnahnya wanita. 6. Fa yakhbaruhu bi annaha hulwatun khadiratun ya'um awsafaha allati hi 'alayha. Maka pemberitaan beliau bahwasanya dunia itu manis lagi indah, ini mencakup sifat-sifat dunia itu, yang dunia itu di atas sifat-sifat itu, ya. Ini mencakup seluruh sifat-sifatnya, yakni sifat yang manis lagi indah. Apa saja yang manis, apa saja yang indah dari perkara-perkara dunia itu. Fa ya hulwatun fi mazaqiha wa ta'miha. Maka dia manis dalam cita rasanya. Walazatiha wa syahwatiha. Demikian pula dalam kelezatan dan kesenangannya, manis dirasakan oleh manusia. Khadiratun fi raunaqit fi raunaqiha. Firaunaqiha wa husniha al-zahir. Dan dia hijau dalam keindahan dan kebagusannya yang nampak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, zujjina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min az-zabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am wal harth. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya telah dijadikan indah bagi manusia cinta kepada syahwat terhadap wanita dan anak-anak, telah dijadikan atau dihiasi di pandangan manusia kecintaan terhadap wanita dan anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minaz zahbi wal fiddah, dan harta yang banyak lagi melimpah dari emas dan perak. Wal khailil musawwama, dan kuda pilihan, kendaraan yang terpilih. Wal an'am, demikian pula binatang ternak. Wal harf, dan tanam-tanaman. Ini dijadikan indah di pandangan manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-7, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling bagus amalannya. Allah jadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Dan kita jangan sampai tertipu. Kenapa? Karena semua itu adalah enam ujian agar Allah menguji, untuk Allah mengetahui secara zahir siapakah yang paling bagus amalannya. Enam. Fahadhil ladzatul munawwa'ah fiha wal manadhirul bahijah ja'alaha Allah ibtila'an minhu wa imtihanan. Maka kelezatan yang bermacam-macam di atasnya ini serta pemandangan-pemandangan yang indah, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya cobaan lagi ujian. Wastahlafa fiha al-ibada liyanzura kayfa ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba itu sebagai penguasa, sebagai pengatur di muka bumi ini untuk Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana sepak terjang hamba-hamba tersebut. Apakah dia mengatur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala syar'i, ataukah dia mengatur sesuai dengan hawa nafsunya, mengikuti kemauannya. 6. Faman tanawwalaha min hilliha wa wad'iha fi haqqiha wasta'ana biha ala ma khuliqa lahu min al-qiyami bil ubudiyatillahi kanat zadan lahu wa rahilatan ila darin asrafa minha wa abqa. Maka barang siapa yang mengambil dunia itu dari halal-halalnya saja, ya, semua itu perhiasan, semuanya manis, semuanya indah, tetapi tidak semuanya halal. Sehingga barang siapa yang mengambil yang halal-halalnya saja, yang mengambil dengan cara-cara yang halal, dan dia meletakkan pada tempatnya, mencarinya halal, menyalurkannya juga pada tempatnya. Wasta'ana biha ala ma khuliqa lahu, dan menjadikannya sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan diciptakannya dia, yakni kita dan juga jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu kita pakai untuk taat kepada Allah untuk beribadah ataukah untuk sebaliknya. 6. Barang siapa yang mengambil dunia itu dari sisi halalnya saja, baik halal zatnya maupun caranya, dan dia meletakkannya sesuai haknya, dia menyalurkan secara benar, wasta'ana biha ala ma khuliqa lahu, dan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut, keindahan dan kemanisan dunia itu, untuk menegakkan al-ubudiyah, menegakkan ibadah, kanat zadan lahu wa rahilatan, maka jadilah semua itu sebagai bekal, jadilah sebagai kendaraan, ila darin asrafa minha wa abqa, sebagai bekal dan kendaraan untuk menuju negeri yang lebih mulia dan lebih kekal. Wa tammat lahu sa'adatud dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan sempurnalah baginya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh kenikmatan, keindahan dan kemanisan dunia ini adalah untuk menguji kita. Barang siapa mengambil yang halal dengan cara yang halal, meletakkan pada tempatnya, memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia akan berbahagia di dua negeri, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Wa man ja'alaha akbar hammihi wa ghayata 'ilmihi wa muradihi lam yu'ta minha illa ma kutiba lahu. Dan barang siapa yang menjadikannya sebagai obsesi terbesarnya, jadi menjadikan dunia ini sebagai konsentrasi terbesar dari pikirannya, waktunya dihabiskan untuk dunia, pikirannya cuma mikir masalah dunia, ghayata ilmihi wa muradihi. Demikian pula ilmu dan keinginannya tertuju pada perkara dunia saja. Ilmunya dicurahkan bagaimana untuk mencari dunia, keinginannya, ambisinya cuma untuk mencari dunia. Lam yu'ta minha ila ma kutiba lahu, maka dia tidak akan mendapatkan dari dunia itu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semangatnya memuncak untuk mencari dunia, tetapi tidak akan datang dunia itu kecuali seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu tidak akan datang seperti keinginan dia, tetapi akan datang sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ma'aluhu ba'da zalika ila syaqa, dan kesudahannya, tempat kembalinya adalah kepada kesengsaraan. Ya. Pertama, dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditetapkan. Kedua, yakni kesudahannya dia akan sengsara. Walam yuhanna bi ladzatiha wala syahwatiha illa muddata qalilatin. Dia tidak akan bersenang-senang dengan kelezatannya dan dengan kesenangannya kecuali waktu yang sangat singkat. Fakanat lazzatu qalilatan wa khazanuhu tawilatan, maka kelezatannya sangat singkat dan kesedihannya amatlah panjang. Ayol hadir, demikianlah orang yang pikirannya, waktunya, potensinya cuma dimanfaatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesudahannya adalah kesengsaraan. Dan amat indah yang beliau katakan, fa kanat lazatuha qalilah wa zanuha tawilah, sungguh sedikit kelezatan yang dia rasakan dan sungguh panjang, atau sangat pendek kesenangan yang dia rasakan tetapi sangat panjang kesusahan yang akan dia rasakan. Senang sebentar, susah sepanjang masa. Wal iyad billah. Wa kullu naw'in min ladzatiha fihi hadhihi alfitnah wal ikhtibar. Dan segala macam dari kelezatan-kelezatannya, padanya terdapat fitnah dan ujian ini. Walakin ablaghu ma yakunu wa ashaddu fitnatan an-nisa. Akan tetapi yang paling puncak dan paling mengerikan fitnahnya adalah fitnah wanita. Fitnahnya dunia seperti itu mengerikannya, tetapi terkhusus karena wanita termasuk perkara dunia bagi laki-laki, maka fitnah wanita ini lebih mengerikan fitnahnya daripada fitnah dunia yang lainnya. Naam. Fa inna fitnatahunna 'azimatun, karena sesungguhnya fitnah para wanita itu sangatlah besar. Wal wuqu'u fiha khatirun wa dararuha kabirun. Dan terjatuh pada fitnah wanita ini sangat berbahaya, dan kemadaratan yang ditimbulkannya ini sangat besar, kerusakan yang ditimbulkan ini sangatlah besar. Fa innahunna masa'idus syayadin wa habailuha, karena sesungguhnya mereka itu adalah umban-umban syaitan dan jerat-jeratnya. Syaitan dalam menjerat para laki-laki. Naam, adalah dengan para wanita. Terkadang ada orang, ada laki-laki yang dia kokoh dalam perkara dunia. Dia tidak tergiur dengan perkara dunia, dikasih amanah menjaga dunia, dia mampu menjaga dunia itu secara amanah. Tetapi dia belum tentu mampu ketika difitnah dengan perempuan. Belum tentu dia mampu ketika diuji dengan perempuan. Disuruh menjaga barang amanah, tapi ketika disuruh menjaga seorang perempuan, belum tentu dia amanah. Naam. Makanya dikatakan di sini, sesungguhnya mereka adalah umpan dan jerat-jerat syaitan. Kama sada bihinna min mu'afan fasba asira syahwatihi wa rahina zambihi. Betapa banyak syaitan menjerat orang-orang yang dalam keadaan baik dengan para wanita tersebut. Betapa banyak syaitan menjerat laki-laki yang pada awalnya baik dengan mereka para wanita, sehingga jadilah mereka fa'asbaha ashira syahwatihi, maka jadilah para laki-laki itu sebagai tawanan syahwatnya. Sikapnya ditentukan dengan syahwatnya, tidak lagi dia menggunakan akal sehatnya untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi akal sehatnya seolah telah hilang. Perbuatannya dituntun dengan kemauan untuk bisa mendapatkan sang wanita tersebut. Sehingga walaupun sang wanita mensyaratkan untuk perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dia turuti demi mendapatkan wanita tersebut, demi mendapatkan keridhaan wanita tersebut. Naam, jadilah dia tawanan syahwatnya, rohina zambih, dan dia menjadi gadean dosanya, yakni dia tidak bisa, nah merasa tidak bisa untuk keluar dari dosanya karena dirinya telah tergadai dengan dosanya. Qad 'azza 'alaihi al-khilas, sungguh telah menjadi sulit baginya untuk melepaskan diri dari dosa tersebut. Wa dzambu dzambuhu, dan dosa itu adalah dosanya. Fa innal ladzi lam yahtariz min hadzil baliyah, maka barang siapa yang tidak berlindung dari cobaan ini, maka seperti itu keadaannya. Dia akan menanggung dosa, akan sulit untuk keluar atau melepaskan diri dari dosa tersebut. Wa illa falau taharraza minha, kalau tidak demikian, kalau tidak ingin demikian, maka aduh alangkah bagusnya kalau dia menyelamatkan diri dari fitnahnya wanita. Wa lam yadkhul madakhilat tuham, dan dia tidak masuk pada pintu-pintu tuduhan, yakni jangan lancang, jangan berani-berani masuk pintu yang menyebabkan kita akan tertuduh. Jangan masuk ke dalam pintu yang di situ mengandung berbagai macam mara bahaya, mengandung mara bahaya. Jangan coba-coba untuk kita masuk kepadanya. 6. Pintu apa? Yang difitnah wanita. Dan ini tidak cuma menyerang orang-orang yang masih bujang, yang sudah menikah, yang sudah kawin, mereka juga tidak aman terhadap fitnah wanita. Sehingga jangan dia coba-coba menganggap remeh untuk masuk kepada fitnah wanita. Wala ta'arradu lil bala, dan jangan menghadangkan dirinya terhadap bala, terhadap musibah. Wasta'ana bi'tisamihi bil maula, dan dalam dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala al maula, dengan berpegang teguhnya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Penolong, yakni dengan berpegang teguh dengan syariatnya. La naja min hadhil fitnah, maka niscaya dia akan selamat dari fitnah ini. Kalau dia tidak berani-berani, tidak sembrono mencoba-coba atau meremehkan fitnah wanita ini, dia tidak menghadang bahaya ini, tetapi sebaliknya dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah, niscaya dia akan selamat dari fitnah ini. 6. Wa khallasa min hadzal mihnah, dan dia akan terbebas dari ujian ini. Wa li hadza hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits minha 'ala al-husus. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan di dalam hadis ini, memberikan peringatan terhadap fitnah wanita secara khusus. Wa akhbara bima jarat 'ala man qablana min al-umam, dan beliau juga menghabarkan dengan apa yang telah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Fa inna fi dzalika ibratun lil mu'tabirin, karena sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Wa mu'izzatun lil muttaqin, dan itu merupakan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Ayol hadirun rahimani wa rahmakumullah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang sangat besar faedahnya, dan terkhusus bagi kita para laki-laki. Di samping kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya dunia, maka secara khusus Rasulullah SAW memperingatkan kita agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya wanita. 6. Qala rahimallahu taala al-hadits at-tasi' was-sab'un, hadis yang ke-79. 6. Syu'abul iman, hadis yang ke-79 berkaitan dengan cabang-cabang keimanan. Qala rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وادناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un, iman itu 73 lebih. Bid'un adalah bilangan antara 3 sampai 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini termasuk dalam kata bid'un. Iman itu ada 73 lebih cabang. Au bid'un wa sittuna su'batan, atau 73 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, cabang yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wadnaha imatatul adza'ani tariqa, dan cabang yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Naam. Qala rahimallahu taala, hadzal hadis min jumlatin nusus dalati ala anna al-imana ismun yasmulu aqaidal qalbi wa'amalil jabarihi waqwalil lisani. Hadis ini termasuk sekumpulan nas atau dalil yang menunjukkan atas bahwasanya iman itu adalah kata benda atau kata sifat masuk di dalamnya, isim yang mencakup keyakinan hati dan amalannya, atau nama yang mencakup keyakinan hati dan amalan hati. Berbeda antara keyakinan hati dan amalan hati. 6. Keyakinan hati seperti seorang meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun amalan hati seperti cinta, takut, roja mengharap. 6. Ini adalah amalan hati. Tawakal, amalan hati. Wa amalul jawarih, dan amalan-amalan anggota badan. Salat, gerakan ruku, sujud, berdiri. Ini amalan jawarih. Wa qawli lisan, demikian pula ucapan-ucapan lisan. Ucapan-ucapan lisan, bacaan zikir, bacaan Al-Qur'an. 6. Perkataan-perkataan yang kita katakan. Fa kullu ma yuqarribu ila Allah, maka seluruh apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuhibbuhu wa ma yardahu, dan apa yang Allah cintai serta Allah ridai. Min wajibin wa mustahabin, dari perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Fa innahu dakhilun fil iman, maka semua itu masuk dalam kategori al-iman. Semua masuk dalam kategori iman. Wa dzakara huna 'alaha wa adnaha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini dalam hadis ini, yakni keimanan yang tertinggi dan keimanan yang terendah, yakni cabang yang tertingginya dan cabang yang terendahnya. Wa ma baina dzalika wa wal haya, dan apa yang di antara keduanya, yakni yang ada di tengah-tengahnya, yakni adalah al haya, yakni rasa malu. Wa la'allahu dzikra al haya li'annahu sababul aqwa lil qiyami bi jami'i syu'abil iman. Naam. Dan bisa jadi beliau menyebutkan haya, menyebutkan malu. Kenapa Rasulullah menyebutkan secara khusus malu? Naam. Li'annahu sababul aqwa, karena sesungguhnya malu itu merupakan sebab terkuat lil qiyami bi jami'i syu'abil iman. Merupakan sebab terkuat untuk bisa menegakkan seluruh cabang-cabang keimanan. Kalau seorang tidak memiliki rasa malu, dia tidak mungkin akan menegakkan atau mewujudkan cabang-cabang iman yang lainnya. Kalau tidak memiliki malu, dia akan cuek terhadap cabang-cabang iman yang ada. 6. Tetapi apabila seorang hamba memiliki rasa malu, maka ini akan mendorong dia untuk mewujudkan cabang-cabang keimanan yang lainnya. Ini, ya, ini diantara penjelasan para ulama kenapa Rasulullah menyebutkan, atau hikmah Rasulullah menyebutkan malu itu sebagai cabang dari iman, karena memang demikian keadaan malu, sifat malu ini akan mendorong seseorang untuk merealisasikan cabang-cabang keimanan yang lainnya. Fa inna man istahya minallahi litawaturi ni'amihi wa tawaghihi karamihi wa tajallihi 'alaihi bi asma'ihil husna, maka sesungguhnya barang siapa yang malu terhadap Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak dan berturut-turutnya nikmatnya, wa sawabihi karami, demikian pula demikian besarnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala, wa tajallihi 'alaihi bi asmaihil husna, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kepadanya dengan nama-namanya yang indah. Wal 'abdu ma hadzal katsiri taqsir ma hadza rabb al jalil al kabir, dan seorang hamba bersamaan dengan perkara yang banyak ini, yakni nikmat yang tidak ada putusnya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, dia tenggelam dalam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya yang indah. 6. Melalui petunjuk para nabi. Dan seorang hamba dia masih berbuat atau masih sangat kurang di dalam bersyukur kepada Rabb yang maha mulia, maha besar ini, ya, bersamaan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, hamba tersebut dia masih melakukan dosa yang sangat besar pula, dosa yang sangat banyak pula. 6. Masih banyak kekurangannya, padahal Allah telah berikan nikmat yang sangat banyak, sangat melimpah, dia masih sangat kurang, kurang syukurnya, kurang ketaatannya. 6. Yazlimu nafsahu wa yajni 'alaiha, dia mendzalimi dirinya, yakni berbuat dosa itu mendzalimi dirinya. Wa yajni 'alaiha, dia berbuat zalim, aniaya terhadap jiwa tersebut. Au jabalahu hadzal haya at-tawaqi min al-jara'im. Au jabalahu hadzal haya'u at-tawaqiya min al-jara'im. Maka rasa malu ini akan menghadirkan baginya at-tawaqi min al-jara'im, yakni untuk berhati-hati, untuk menjauhi dari berbagai dosa ini. Ya. Jadi kalau seorang hamba dia itu menyadari nikmat yang Allah berikan kepadanya begitu banyak, di satu sisi dia menyadari dosanya dan kekurangan juga banyak, dia akan malu. Ya. Dia akan malu, dan rasa malu ini yang akan mendorong dia untuk menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Wal qiyami bil wajibati wal mustahabat, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Ya. Jadi sekali lagi, kalau seorang hamba dia menghayati, dia mencermati bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sangat banyak, tidak terhitung. Kemudian dia melihat dirinya sendiri banyak kekurangannya, maka dia akan malu. Bagaimana saya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak? Maka akan muncul rasa malunya, dan rasa malu inilah yang akan mendorong seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah seorang hamba dari melakukan berbagai macam kemaksiatan. 6. Ini di antara rahasia yang dijelaskan oleh beliau kenapa Rasulullah SAW menyebutkan rasa malu tersebut secara khusus, ya, sebagai bagian dari keimanan. Fa'ala hadhihi syu'abi wa asruha wa asasuha qawlu la ilaha illallah shadiqan min qalbihi. Maka yang paling tingginya dari cabang keimanan ini dan merupakan pokok lagi pondasinya adalah ucapan la ilaha illallah yang diucapkan dengan jujur dari hatinya. Jadi ucapan qaulu la ilaha illallah tidak sekedar ucapan di bibir saja. Karena orang-orang munafikin mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan Muhammadur Rasulullah, tetapi tidak jujur sampai hati mereka, sehingga mereka tidaklah orang-orang yang beriman. 6. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, sadiqan min qalbih, dengan jujur dari hatinya. Bihaitsu ya'lamu wa yuqinu annahu la yastahiqu hadzal wasf al'azima wa huwa al-uluhiyah illallah wahdah. Dari sisi bahwasanya dia mengetahui dan meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak dengan sifat yang agung ini, yakni sifat al-uluhiyah, kecuali Allah satu-satunya. Ya. Ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan jujur dengan hatinya, yakni dia mengetahui dan dia meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu wa rabbuhu alladhi yurabbihi wa yurabbi jami'al alamin bi fadlihi wa ihsanihi. Maka sungguhnya dia adalah Rabb-nya yang telah menciptakan dia dan menciptakan alam semesta ini, yang memelihara dia dan memelihara seluruh alam semesta ini dengan karunia dan kebaikannya. Wal kullu faqirun ilaihi wa huwal ghani. Maka semua itu adalah fakir terhadapnya. Semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwal ghani. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Ghani artinya tidak butuh kepada siapapun. Wal kullu ajizun wa huwal qawi. Dan semuanya itu lemah, dan Allah lah yang Maha Perkasa, Allah lah yang Maha Kuat. Tsumma yaqulu fi kulli ahwalihi bi ubudiyatihi li rabbih. Kemudian dia pun menegakkan pada setiap keadaannya dalam rangka beribadah kepada penciptanya. Ya, karena dia merasa, dia menyadari bahwasanya Allah adalah satu-satunya penciptanya, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Bahwasanya Allah lah yang mengatur dan memelihara dia serta seluruh alam semesta. Menyadari bahwasanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwasanya dia lemah, maka dengan kesadaran demikian dia akan bisa menunaikan seluruh 6, dia akan bisa menegakkan pada seluruh keadaannya 6 ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama baginya. Fa inna jami'a syu'abil iman furu'un wa samaratun li hadzal asli. Maka sesungguhnya seluruh cabang-cabang keimanan itu merupakan cabang dan buah dari asal ini. Ya, iman ada 73 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, seluruh cabang-cabang yang ada di bawahnya, semuanya itu adalah cabang dari cabang yang paling utama ini. Merupakan cabang dari la ilaha illallah. Merupakan buah dari la ilaha illallah. Karena kalau seorang tidak memiliki la ilaha illallah, maka seluruh kebaikan yang dia lakukan itu tidak bermanfaat. Rasa malunya tidak bermanfaat kalau dia tidak memiliki la ilaha illallah. Perbuatan baiknya menyingkirkan gangguan dari jalan tidak bermanfaat kalau dia tidak memiliki la ilaha illallah. Karena seluruh cabang-cabang yang lain itu dibangun di atas la ilaha illallah. 6. Baru dia memiliki nilai keimanan. Baru dia dikatakan sebagai cabang-cabang keimanan. 6. Wadalla ala anna syu'abal imani ba'duha yarju ila al-ikhlasi lil ma'budil haqqi wa ba'duha yarju ila al-ihsani ila al-khalqi. 6. Dan hadis ini menunjukkan pula atas bahwasannya cabang-cabang iman itu sebagiannya kembali kepada ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang hak, ikhlas terhadap sesembahan yang hak, dan sebagiannya itu kembali kepada ihsan ilal khalqi, ya. Kembali kepada berbuat baik terhadap sesama. 6. Jadi seluruh cabang keimanan itu kalau dipilah, maka akan didapati sebagiannya itu kembali kepada atau mengandung keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah, dan sebagiannya mengandung apa? Kebaikan terhadap sesama. Ini adalah cabang keimanan. Ya. Seluruh cabang keimanan mengandung enam, salah satu dari dua perkara ini, yakni mengandung keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, atau mengandung kebaikan atau berbuat baik terhadap sesama. Enam. Wa nabaha bi imatatil adzan ala jami'i anwa'il ihsani al-qawli wal fi'li. Wal ihsan alladhi fihi wusulul manafi'. Wal ihsan alladhi fihi daf'ul madari 'anil khalqi. Dan beliau menyebutkan secara khusus dengan imatatul adzan, menyingkirkan gangguan, enam, atas seluruh atau atas berbagai macam kebaikan ucapan dan perbuatan, dan kebaikan yang padanya bisa mengantarkan kepada manfaat. Ya. Jadi Rasulullah memberikan contoh imatatul adza, enam, ini sebagai mewakili, ya, mewakili kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Enam. Demikian pula kebaikan-kebaikan yang padanya terdapat penolakan terhadap madarat dari makhluk. Ya. Nah, jadi imatatul adza anit tariq, ya, dengan dia menyingkirkan gangguan dari jalan, berarti dia telah menolak madarat dari makhluk. Ya. Dia menolak madarat dari makhluk, sehingga makhluk yang lainnya bisa mendapatkan manfaat. Nah. Wa idza 'alimna anna syu'abal imani kullaha tarju ila hadhil umur, alimna anna kulla khuslatin min khisalil khairi fahiyya minas syu'abi waqad takallama al-ulama'u ala ta'yiniha. Dan apabila kita telah mengetahui bahwasanya cabang-cabang iman semuanya kembali kepada dua perkara ini, enam, tahulah kita bahwasanya seluruh sifat dari sifat-sifat kebaikan itu merupakan cabang dari keimanan, dan sungguh para ulama telah membahasnya, ya, telah membicarakan dalam perinciannya cabang-cabang iman. Ada di antara para ulama berijtihad bahwasanya cabangnya adalah ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Wa minhum man wasala ila hadzal mablaghil muqaddar fil hadis. Maka di antara mereka, di antara para ulama, ada yang sampai kepada jumlah yang disebutkan di dalam hadis ini, ya. 73 lebih 6 cabang-cabang keimanan mereka menyebutkan. Wa minhum man qaraba dzalika, dan di antara mereka ada yang mendekati dari jumlah tersebut. Walakin idza fahima al-ma'na tamakkana al-insanu an ya'tadda bi kulli khislatin waradat 'ala syari' qawliyatin aw fi'liyatin. Akan tapi apabila seseorang itu memahami maknanya, maka akan memungkinkan baginya untuk memasukkan setiap cabang-cabang yang datang, nah, petunjuknya dalam syariat, baik secara ucapan maupun perbuatan, zahirah au batinah, baik secara zahir maupun batin, minas su'ab, itu termasuk dari cabang keimanan. Jadi seluruh ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin, nah, yang terdapat dorongannya atau sanjungannya di dalam syariat, semua itu masuk dalam cabang keimanan. Wa nasibul 'abdi minal imani biqadri nasibi min hadhil khisal. Dan bagian seorang hamba dari keimanan itu sesuai dengan bagian dia dari cabang-cabang kebaikan ini. Qillatan wa kasratan, sedikit banyaknya. Quwatan wa dha'fan, kuat atau lemahnya. Ya. Jadi imannya itu akan menjadi banyak kalau banyak cabang-cabang iman itu yang dia wujudkan. Imannya akan sedikit kalau cabang-cabang keimanan itu yang sedikit yang dia wujudkan. Demikian pula imannya akan menjadi kuat kalau cabang-cabang keimanan itu diwujudkan dengan kuat, dan keimanannya akan lemah kalau cabang-cabang keimanan itu tidak diwujudkan dengan kuat pada dirinya. Watakmilan waliddahu, demikian pula sempurna atau tidaknya. Kalau dia sempurna mewujudkan rukun, mewujudkan cabang-cabang iman itu, maka akan semakin sempurna keimanannya. Wa yatarju ila tasdiqi khabarillahi wa khabari rasulihi, dan dia kembali kepada membenarkan berita dari Allah dan Rasulnya. Wa imtithali amrihima, dan melaksanakan perintah keduanya. Wa ijtinabi nahyihima, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa qad wasafa Allahu al-imana bi syajarati thayyibati fi asliha wa samaratiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati iman itu seperti pohon yang baik baik akarnya pun baik buahnya. Yakni allati asluha sabit, pohon yang baik itu adalah yang akarnya kokoh menghunjam ke bumi. Wa furuha basiqatun fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha, yang mendatangkan buahnya setiap waktu dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatafakkarun, dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan bagi manusia agar mereka berpikir. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.